Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Dimulai dari halaman 422. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Orang yang suka duduk-duduk dengan seorang, niscaya berjalanlah kepadanya sifat-sifat orang itu tanpa diketahuinya, dan ditunjukkan kepada mungkinnya memperoleh kecintaan dan hal-hal lain dengan sebab-sebab itu. Oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, "Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah aku mencintai Engkau dan mencintai orang yang mencintai Engkau dan mencintai orang yang berdekatan aku kepada mencintai Engkau." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bergundah hati kepada berdoa dan mencari kecintaan itu. Maka inilah penjelasan pembagian al-wajh kepada mukasyafah dan hal-hal keadaan, dan pembagiannya kepada yang mungkin menjelaskannya dan kepada yang tidak mungkin, dan pembagian kepada al-mutakallaf dan kepada yang telah menjadi tabiat atau al-matbu. Al-mutakallaf yaitu yang dikerjakan dengan rasa berat. Adapun al-matbu yang mudah dikerjakan sebab telah menjadi tabiatnya. Penterjemah. Jikalau engkau bertanya, apa halnya mereka yang tidak lahir al-wajhnya ketika mendengar Al-Quran, yaitu kalam Allah, dan al-wajh itu lahir ketika mendengar nyanyian, dan itu adalah perkataan penyair-penyair. Jikalau yang demikian itu benar dari kasih sayang Allah Ta'ala dan tidak batil dari tipuan setan, niscaya sesungguhnya Al-Quran itu adalah lebih utama dari nyanyian. Kami jawab bahwa al-wajh yang benar ialah yang terjadi dari bersangatannya mencintai Allah Ta'ala. Benar maksudnya dan rindu menjumpainya. Dan yang demikian itu bergoncang juga dengan mendengar Al-Quran. Dan yang tidak bergoncang dengan mendengar Al-Quran ialah yang mencintai makhluk dan rindu kepadanya. Yang demikian itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, "Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub." Artinya, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Surat Al-Ra'd ayat 28. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah telah menurunkan pemberitaan yang sebaik-baiknya, yaitu Alkitab, Al-Quran. Isinya serupa dan berulang-ulang. Seram kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan karenanya. Kemudian itu lembut kulit dan hati mereka untuk mengingati Allah. Surat Az-Zumar ayat 23. Semua yang didapati pada jiwa sesudah mendengar disebabkan pendengaran itu ialah al-wajh. Ketenteraman dan kegoncangan hati, ketakutan dan kelembutan hati, semuanya itu al-wajh. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Artinya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang ketika disebut nama Allah, hatinya penuh ketakutan. Surat Al-Anfal ayat 2. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada sebuah gunung, sudah tentu engkau akan melihat gunung itu tunduk dan belah karena takutnya kepada Allah. Surat Al-Hasyr ayat 21. Takut dan khusyuk itu adalah al-waj dari pihak hal keadaan, walaupun bukan dari pihak mukasyafah. Tetapi kadang-kadang ia menjadi sebab bagi mukasyafah dan peringatan. Dan karena inilah Nabi SAW bersabda, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Musa Al-Ash'ari, sesungguhnya telah diberikan kepadanya salah satu daripada seruling keluarga Nabi Daud alaihissalam. Cerita-cerita yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mempunyai hati suci itu banyak yang lahir al-waj kepada mereka ketika mendengar Al-Quran. Sabda Nabi SAW, berubahnya aku ialah karena surat Hud dan surat-surat lain yang serupa dengan surat Hud. Hal ini adalah menerangkan tentang al-waj itu, karena ubanan itu terjadi dari kesedihan dan ketakutan, dan itulah al-waj. Catatan, maksud hadis tersebut ialah datangnya ubanan atau rambut putih yang menunjukkan tua dengan membaca surat Hud dan surat-surat lain yang serupa, di mana di dalamnya tersebut huruf huru-hara kiamat, azab, kesusahan dan kepedihan. Karena apabila hal-hal itu memuncak, maka segeralah orang yang beruban sebelum waktunya. Penerjemah. Hadis-hadis itu diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Juhaifah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Maka tatkala sampai kepada firman Allah Ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Artinya, bagaimanakah ketika kami datangkan kepada tiap umat seorang saksi, dan engkau kami jadikan saksi atas umat ini. Surat An-Nisa ayat 41. Lalu Nabi SAW bersabda, cukup. Dan kedua matanya bercucuran air mata. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Pada suatu riwayat, Nabi SAW membaca ayat ini atau dibacakan orang di sisinya. Sesungguhnya, di sisi kami ada rantai yang berat dari api neraka, dan makanan yang mencekikkan dan siksa yang pedih. Surat Al-Muzammil ayat 12-13. Lalu beliau pingsan. Pada suatu riwayat, Nabi SAW membaca, kalau mereka engkau siksa, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba engkau. Surat Al-Maidah ayat 118. Lalu beliau menangis. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Amr. Adalah Nabi SAW, apabila telah membaca ayat Ar-Rahman, atau ayat yang isinya tentang rahmat, lalu beliau berdoa dan bergembira. Kegembiraan itu ialah al-waj. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mempunyai al-waj atau ahlul waj disebabkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i al-ayah. Artinya, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan oleh Rasul, engkau lihat air mata mereka bercucuran, disebabkan mereka mengenal kebenaran. Surat Al-Maidah ayat 83. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan dadanya berbunyi menggelegak seperti bunyi menggelegaknya periuk. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin As-Sukhair. Adapun yang dinukilkan dari tentang Al-Wajj dari para sahabat radhiyallahu an dan tabi'in disebabkan Al-Quran banyak sekali. Di antara mereka ada yang pingsan, di antara mereka ada yang menangis, di antara mereka ada yang jatuh tersungkur, dan di antara mereka ada yang meninggal dunia pada tersungkurnya itu. Diriwayatkan bahwa Zurarah bin Aufa, dan ia termasuk golongan tabi'in, menjadi imam sholat orang banyak dengan penuh rasa malu. Lalu ia membaca, Faida nugiro finna kur. Artinya, ketika trompet dibunyikan. Surat Al-Mudathir ayat 8. Maka ia pingsan dan meninggal pada mihrabnya. Kira-kira Allah menurunkan rahmat padanya. Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang laki-laki membaca, Inna azaba rabbika lawaqi' malahu min dafi'. Artinya, sesungguhnya siksaan Tuhan engkau pasti terjadi. Tiada seorang pun dapat menolaknya. Surat At-Tur ayat 7-8. Lalu beliau memekik-mekik dan jatuh tersungkur. Maka beliau pun dibawa pulang ke rumahnya dan terus sakit di rumahnya sebulan lamanya. Abu Jarir termasuk golongan tabi'in. Soleh Armari membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadanya dengan suara yang sangat merdu. Lalu Abu Jarir pingsan dan meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mendengar membaca Al-Quran membaca, Hada yaumula yamtikuna wala yu'danu lahum fayatadirun. Inilah hari yang dikala itu mereka tiada dapat berbicara, dan kepada mereka tiada diberikan keizinan, sehingga mereka dapat memajukan keberatan atau pembelaan. Surat Al-Mursalat ayat 35-36. Lalu ia jatuh tersungkur. Ali bin Al-Fudail mendengar seorang membaca Al-Quran, membaca, Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Artinya, di hari manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Lalu ia jatuh pingsan. Maka Al-Fudail atau ayahnya berkata, Allah mengucapkan terima kasih kepadamu apa yang diketahuinya daripadamu. Begitu pula dinukilkan dari segolongan mereka. Dan begitu pula kaum sufi. Pada suatu malam bulan Ramadan, As-Sibli berada di masjidnya. Ia mengerjakan sholat di belakang imamnya. Lalu imam itu Habanna billadhi awkhayna ilaika. Artinya, dan kalau kami kehendaki, niscaya kami hilangkan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Surat Al-Isra ayat 86. Maka As-Sibli berteriak-teriak sehingga orang banyak menyangka bahwa As-Sibli itu telah terbang nyawanya. Merah pada mukanya dan amat takut hatinya. Dia mengatakan seperti itu, menghadapkan kata-katanya kepada teman-temannya, dan banyak kali mengulang-ulangi yang demikian itu. Arjuna berkata, "Aku masuk ke tempat Sri Al-Sukti. Aku melihat di hadapannya seorang laki-laki yang telah jatuh pingsan. Lalu Sri berkata kepadaku, 'Ini adalah orang yang telah mendengar suatu ayat dari Al-Quran, lalu jatuh pingsan.' Maka aku menjawab, 'Bacalah kepadanya ayat itu lagi.' Lalu dibacakan. Maka ia pun sembuh." Lalu Sri bertanya, "Dari manakah sumbernya? Maka engkau mengatakan ini?" Aku menjawab, "Aku melihat Nabi Ya'qub alaihissalam buta matanya dari karena makhluk. Maka dengan makhluk pula ia dapat melihat kembali. Dan jikalau butanya karena al-haq, niscaya ia tidak dapat melihat dengan sebab makhluk." Catatan, butanya Nabi Yusuf alaihissalam, butanya Nabi Ya'qub alaihissalam adalah disebabkan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam dan sedihnya ketika dibawakan kepadanya baju Nabi Yusuf alaihissalam berlumuran darah. Dan kemudian beliau dapat melihat kembali dengan dibawakan baju Nabi Yusuf kepadanya yang menunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup di Mesir dan akan bertemu kembali dalam waktu dekat. Penterjemah. Sri memandang baik jawaban itu, dan terhadap apa yang dikatakan oleh Arjuna tadi, ditunjukkan oleh pantun seorang penyair. "Segelas khamar aku minum untuk kesenangan, dan segelas lagi aku minum untuk pengobatan." Setengah kaum sufi berkata, "Pada semalam aku membaca ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Artinya, tiap-tiap yang bernyawa merasakan kematian. Surat Ali Imran ayat 185. Aku ulang-ulangi membacakannya. Tiba-tiba seorang meneriakkan suara kepadaku, "Berapa kalikah engkau? Berapa kalikah engkau sudah mengulang-ulangi ayat itu? Engkau telah membunuh 4 jin, di mana mereka tidak pernah mengangkatkan kepalanya ke langit semenjak mereka dijadikan." Abu Ali Al-Maghazili berkata kepada As-Sibli, "Kadang-kadang pendengaranku diketuk oleh suatu ayat dari kitab Allah Ta'ala, lalu menghilangkan aku kepada berpaling dari dunia, kemudian aku kembali kepada hal keadaanku dan kepada manusia, maka aku tiada kekal di atas yang demikian." As-Sibli menjawab, "Apa yang mengetuk pendengaranmu dari Al-Quran, lalu menghilangkan kamu kepadanya, adalah kasih sayang dari Al-Quran kepadamu dan lemah lembutnya Al-Quran kepadamu. Apabila ia mengembalikan kamu kepada dirimu sendiri, maka adalah kasih sayangnya Al-Quran kepadamu. Sesungguhnya tiada yang lebih baik bagimu selain daripada memohonkan daya dan upaya untuk menghadapkan diri kepadanya." Seorang ahli tasawuf mendengar seorang membaca Al-Quran membaca, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Artinya, "Hai jiwa yang tenang, tenteram, kembalilah kepada Tuhanmu, merasa senang kepada Tuhan, dan Tuhan merasa senang kepadanya." Surat Al-Fajr ayat 27-28. Lalu meminta pembaca itu mengulanginya. Kemudian ahli tasawuf itu berkata, "Berapa kali aku mengatakan kepada jiwa, kembalilah, dan ia tidak kembali." Ahli tasawuf itu mendapat kesan yang mendalam atau alwaj dan memekik-mekik, lalu nyawanya keluar. Bakir bin Ma'as mendengar seorang pembaca Al-Quran membaca, "Wa amdirhum yaumal azifah." Artinya, peringatkanlah kepada mereka akan hari yang sudah dekat waktunya. Surat Al-Mu'min ayat 18. Lalu badannya gemetar, kemudian berteriak, "Kasihanilah orang yang telah engkau memperingatinya dan tidak menghadapkan kepada engkau sesudah peringatan itu dengan mentaati engkau." Kemudian ia pingsan. Ibrahim bin Adam radhiyallahu an apabila mendengar seseorang membaca, "Idza sama'u saqat," artinya ketika langit belah. Surat Al-Insyiqaq ayat 1. Lalu sendi-sendinya bergetar sehingga badannya menjadi gempa. Dari Muhammad bin Subai yang berkata, "Ada seorang laki-laki mandi di sungai Al-Furat. Maka lalulah seorang laki-laki di pinggir sungai itu membaca, 'Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun.'" Artinya, "Bersisihlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa." Surat Yasin ayat 59. Maka orang itu terus gemetar sehingga tenggelam dalam sungai dan meninggal dunia. Tersebutlah bahwa Salman Al-Farisi melihat seorang pemuda membaca Al-Quran. Maka sampailah pada suatu ayat, lalu gemetarlah kulit pemuda itu. Salman amat menyukai pemuda tersebut dan tiada diketahuinya kemana perginya. Lalu ia bertanya tentang pemuda itu. Ada yang menjawab bahwa pemuda tersebut sakit. Lalu Salman datang menziarahinya. Tiba-tiba pemuda itu dalam keadaan mati. Maka pemuda itu berkata kepada Salman, "Wahai Bapak Abdullah, adakah engkau melihat kegoncangan itu yang ada pada badanku? Sesungguhnya kegoncangan itu telah datang pada diriku dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ia menerangkan kepadaku bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosaku dengan sebabnya." Kesimpulannya, tidaklah terlepas orang yang mempunyai hati dari al-waj ketika mendengar Al-Quran. Jikalau Al-Quran itu tidak membekas sedikitpun padanya, maka dia adalah sebagai orang yang memanggil apa-apa yang tidak bisa mendengar. Hanya mendengar panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Sebab itu mereka tidak mengerti. Sesuai dengan ayat 171 surat Al-Baqarah. Tetapi orang yang mempunyai hati itu membekas padanya kata hikmah yang didengarnya. Ja'far Al-Khuldi menerangkan bahwa seorang laki-laki dari penduduk Khurasan masuk ke tempat Al-Junaid. Dan di sisi Al-Junaid banyak orang yang orang. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Al-Junaid, "Kapankah sama pada hamba itu antara memujikannya dan yang mencacikannya?" Lalu setengah dari Syekh itu menjawab, "Apabila hamba itu masuk ke Al-Bimaristan dan diikat dengan dua ikatan. Daratan Al-Bimaristan, yaitu nama tempat yang ditempatkan padanya orang-orang sakit dan ditahan di situ orang-orang gila. Lalu Al-Junayd menjawab, "Tidaklah ini termasuk utusanmu." Laki yang bertanya tadi, seraya berkata, "Apabila hamba itu meyakini bahwa dia itu makhluk, maka pingsanlah laki-laki yang bertanya itu dan meninggal dunia. Jikalau Anda bertanya bahwa kalau adalah mendengar Al-Quran itu memberi faedah kepada Al-Waj, maka mengapakah mereka itu berkumpul untuk mendengar nyanyian dari orang-orang yang mengada-adakan, tidak daripada para pembaca Al-Quran? Seyogialah hendaknya perhimpunan dan perasaan mereka yang mendalam itu pada khalqah." Khalqah yaitu duduk bersama dalam bentuk suatu lingkungan bundaran. Para pembaca Al-Quran atau para qori, tidak dalam khalqah para penyanyi, dan seyogialah dicari orang qori, tidak seorang yang mengada-adakan pada tiap-tiap perhimpunan dalam semua undangan. Maka sesungguhnya kalam Allah sudah pasti adalah lebih utama dari nyanyian. Ketahuilah bahwa nyanyian itu lebih mengobarkan perasaan al-waj dibandingkan dengan Al-Quran dari tujuh segi. Segi pertama, bahwa tidaklah sekalian ayat Al-Quran sesuai dengan perihal pendengar, dan tidaklah patut untuk pemahaman yang penempatannya pada yang mengena bagi dirinya. Orang yang tertimpa ke atasnya kesedihan atau kerinduan atau penyesalan, maka dari manakah persesuaian perihalnya dengan firman Allah Ta'ala berikut, "Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain." Artinya, Allah telah menentukan kepada kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Dan firman Allah Ta'ala, "Walladina yaumunal muhsanat." Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang bersih. Surat An-Nur ayat 4. Begitu pula sekalian ayat yang padanya penjelasan hukum-hukum pusaka, talak, hukum pidana, dan lain-lainnya. Sesungguhnya penggerak bagi apa yang ada dalam hati ialah apa yang bersesuaian dengan dia. Dan pantun-pantun itu disusun oleh para penyair untuk melahirkan peri ikhwal hati. Maka tidaklah memerlukan pada pemahaman perihal hati itu kepada kesusahan. Benar, orang yang dikuasai atas dirinya oleh suatu keadaan yang mengeras, lagi memaksa, niscaya tidak tinggal lagi padanya sesuatu lapangan untuk lainnya. Sedang ia sadar dan mempunyai kecerdasan yang tembus, yang dapat meneliti segala pengertian yang jauh dari kata-katanya. Maka kadang-kadang keluarlah al-waj atau perasaan yang mendalam kepada tiap-tiap yang didengar. Seperti orang yang terkuris dalam hatinya ketika menyebut firman Allah Ta'ala, "Yusikumullahu fi auladikum." Artinya, Allah telah menentukan kepada kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Surat An-Nisa ayat 11. Akan perihal mati yang memerlukan kepada wasiat. Dan tiap-tiap manusia tidak boleh tidak, akan meninggalkan harta dan anaknya. Dan keduanya itu adalah kekasih dari dunia. Maka ditinggalkannya salah satu dari dua kekasih tadi, yaitu harta, untuk kekasih kedua, yaitu anak. Dan ia sendiri meninggalkan kedua-duanya sekali. Maka keraslah ketakutan dan kegundahan pada dirinya, atau ia mendengar sebutan nama Allah pada firman tadi. Lalu ia merasa dahsyat dengan semata-mata menyebutkan nama itu dari apa yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Atau tergores di dalam hatinya rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan penyusunan bagian pusaka mereka oleh Allah Ta'ala sendiri. Ia Allah memandang kepada mereka pada penghidupan kematian mereka. Lalu ia mengatakan, apabila Allah memandang kepada anak-anak kita sesudah mati kita, maka tidak syak wasangka lagi bahwa Allah Ta'ala memandang pada kita. Maka berkobarlah padanya perihal harapan. Dan yang demikian itu mempusakakan baginya kegembiraan dan kesukaan. Atau tergores dalam hatinya firman Allah Ta'ala. Zakari mislu hadzil unthayain. Yang artinya bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Akan kelebihan laki-laki disebabkan dianya laki-laki di atas perempuan. Dan kelebihan di akhirat untuk laki-laki, janganlah mereka dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati atau berzikir akan Allah. Dan orang yang dilalaikan oleh selain Allah Ta'ala daripada mengingati Allah Ta'ala adalah ia sebenarnya sebagai sebagian dari perempuan, tidak sebagian dari laki-laki. Maka ia takut terhijab atau terdinding atau terkemudian pada memperoleh nikmat akhirat, sebagaimana terkemudiannya wanita pada harta dunia.